bening putih disangka duriannya ku lupa pegang rumah tangga anu peslina kiwarikan tun waasna. Dan bisa nedunan kahoyong salira lain terayang kawas nulian dan waktu jadi ukuran dabukti iman begatunya dalam kudu dikumahakan memang takdir kedapat pisah mungguh kadar kedapat turai nitip buah tak cinta sing bisa ngarit sana pika jaga cinta ularek bisa pirakan akan mengukur bisa ngadua mugi anjen sing enggan pinanggih baja sana jan kurang gas lain-laina tapi tali hubungan ularek pegang. Kan bisa nedunan kahoyong salira lain terayang kawas nulian dan waktu jadi ukuran dah bukti iman begatuan dan aku dikumahakeun memang takdir kedapat pisah mungguh kadar kedapat turai nitip buah kacinta sing bisa ngariksa nepi kajaga buah kacinta ulare bisa pirakan akan mengukur bisa ngadua mugi anjen sing enggal pinanggih baja sanajan kurang geus lain-laina tapi tani hubungan ulare tegak.